Pas wingi kowe mblenjani janji, rata tang isi cuman nek tak kondeli. Tak niati orang ngerteni dasare kowe, randuwe ati aku neng kene. Mbok sepeleke ra tau gateke aku sing meduleke. Kowe kuwi jen manungso ora toto. Cerita wingi tak tulis kita tilaku, mergo kahanane sing marai ngalu. Angin wengi sing grekesin jero awang iki, sing marai netes lo ono pipi. Soyo mrene, soyo suwe aku mbok luweke. Pendang dino wanane mung rame wae. Aku nrimo, aku lilo tresno kumbocano. Gusti tulung aku ikhlas ora popo. Aku sing gemati, aku sing resnani. Jare meh ngancani, malah ngelio ati. Pas wingi kowe mencari janji, rata tangisi cuman mentak kundeli. Tak neyati orang ngerteni dasari kowe. Randuwe ati aku neng kene, mbok sepeleke ra tau gateke aku sing meduleke. Kowe kuwi jen manungso ora toto. Gusti tulung aku ikhlas ora popo. Aku sing kemati, aku sing resnani. Jare meh ngancani, malah ngelio ati. Pas wingi kowe mblenjani janji, rata tangisi cuman neh tak kundeli. Tak neyati orang ngerteni dasare kowe. Randuwe ati aku neng kene, mbok sepeleke ra tau gateke aku sing meduleke. Kowe kuwi jen manungso ora toto. Kowe mlenjani janji, rata tangisi cuman neh tak kondeli. Tak neyati orang ngerteni dasare kowe. Randuwe ati aku neng kene, mbok sepeleke ra tau gateke aku sing meduleke. Kowe kuwi jen manungso ora toto. Kuwi jen manungso ora toto. iki mung marai crita.